إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Siam dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunan Al-Kadhim kitab Al-Aziz karya Syekh Abdul Halim Al-Badri Al-Khalafi hafizahullah taala. Pada kajian terdahulu kita telah membahas tentang adab-adab di dalam berpuasa, di antaranya adalah as-sahur, makan sahur, kemudian juga al-kafu anil ghurafat, menahan diri dari perkara yang sia-sia dan juga perbuatan-perbuatan yang keji atau ucapan-ucapan yang keji. Kemudian juga al-judu wa mudarasul Quran, yakni bersikap dermawan dan juga sungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran. Ta'jil fitri, menyegerakan berbuka. Kemudian juga tentang pembahasan yang berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa juga sudah kita bahas di kajian yang terdahulu. Di antaranya adalah yakni makan dan minum dengan sengaja. Kemudian pembatal yang lain adalah muntah dengan sengaja. Kemudian yang selanjutnya adalah haid dan juga nifas. Dan yang keenam adalah al-jima, hubungan badan suami istri. Ini juga pembatal puasa. Dan juga yang perlu kita tambahkan di antara pembatal puasa itu adalah infus, apakah suntikan yang mengandung makanan. Ini pembatal puasa. Ataukah segala sesuatu yang masuk melalui lubang yang ada di tubuh kita, mulut atau hidung, ini membatalkan puasa meskipun perkara tersebut adalah perkara yang tidak membuat seseorang kenyang, apalagi yang membuat seseorang kenyang. Ini jelas membatalkan puasa. Sebagai contoh, masuknya air ke hidung, kalau sampai berlebih-lebihan maka ini akan membatalkan puasa. Apalagi perkara-perkara yang lain yang meskipun itu bukan bentuknya makanan, tapi kalau memang sampai berpengaruh dan masuk lewat hidung ataukah lewat mulut, maka ini juga membatal puasa. Sebagai contoh, ya, merokok ini kan masuk lewat hidung dan keluar lewat mulut biasanya, ya. Ini juga membatalkan puasa. Bahkan merokok ini akan bisa membuat orang kenyang. Dan kalau orang merokok, biasanya tidak makan sehari pun, tidak makan sehari pun kuat. Demikian pula yang sejenis dengan itu, jadi mengkonsumsi narkoba melalui suntikan ataukah melalui asap, sebagai contoh sabu-sabu, mungkin yang pernah lihat bong yang buat mengisap sabu-sabu kan bentuknya botol, kemudian ada dua apa sedotan, ini kan diisap. Ini bahkan berhari-hari nggak makan pun kuat, ini kan membatalkan puasa jelas, meskipun tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut, tapi ini juga pembatal puasa. Ataukah yang sejenis dengan hal itu? Sebagai contoh, ada beberapa tahun yang lalu kan ada kasus, yakni mabuk dengan lem, dengan airbornya, dihirup sampai teler. Ini juga membatalkan puasa, karena ini kan membuat akalnya hilang. Namanya orang mabuk kan sudah hilang akalnya, makanya juga pembatal puasa. Ini yang perlu kita tambahkan dalam pembahasan masalah muftirat usia, pembatal puasa. Dan sekarang kita lanjutkan pembahasan yang lain tentang mayubahul shaim, perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Mayubahul shaim, perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Di antara perkara yang dibolehkan di dalam berpuasa, bagi orang yang berpuasa itu yang pertama adalah yakni al-ghuslu litabarrudi, mandi untuk mendinginkan badan. Mungkin ketika puasa itu badannya merasa panas, sumuk, ya, gerah, kemudian dia mandi, berendam. Yang penting tidak minum air, maka hal ini tidak mengapa, tidak termasuk pembatal puasa. An Abi Bakr ibn Abdurrahman an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil 'araj yasubbu 'ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'imun min al-'atashi aw min al-har. Dari Abu Bakr ibn Abdurrahman, ini seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, beliau mendapatkan sebuah hadis dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana mereka menyatakan laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an ma'raj bil ma'raj. Sungguh aku dahulu pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ma'raj. Ma'raj ini nama sebuah tempat. Ma'raj ini nama sebuah tempat, nama sebuah desa, qarya. Nama sebuah desa Ma'raj. Yasubbu 'ala ra'si al-ma, beliau menuangkan air di atas kepalanya dalam keadaan beliau sedang berpuasa karena sangat dahaga, sangat haus, ataukah karena sangat panasnya. Ini mandi dengan membasahi kepalanya. Ini perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya perbuatan Rasul ini sebagai dalil bolehnya mandi. Ataukah membasahi kepala, ataukah berendam, atau sejenisnya, selama itu tidak sampai yakni memasukkan air ke dalam mulut ataukah hidungnya. Maka ini termasuk hal yang dibolehkan, yang mubah ketika berpuasa. Kemudian yang kedua yakni al-madmadah wal istinshaq min ghairi mubalaghah. Berkumur-kumur dan juga istinshaq, memasukkan air ke hidung tidak sampai berdalam-dalam. Min ghairi mubalaghah, dengan tidak berlebih-lebihan. Min ghairi mubalaghah, dengan tidak berlebih-lebihan. Maka ini juga hal yang dibolehkan. Berdasarkan hadis dari Luqayt ibn Sadarah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa balighu fil istinshaq illa an takuna shaiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan balighu fil istinshaq, dan sungguh-sungguhlah kamu di dalam beristinshaq, memasukkan air ke hidungnya, ini ketika wudu maksudnya, supaya seorang itu serius, maksudnya betul-betul membersihkan rongga-rongga hidungnya ketika wudu ya. Illa an takuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Jangan berlebihan di dalam menghirup air ke dalam hidung. Biasa saja, sekedar membersihkan bagian yang terlihat, bagian yang bisa dijangkau. Ini kalau puasa. Di sini menunjukkan bahwasanya yakni istinsyak selama itu tidak mubalaghah, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai mubalaghah, sampai terhirup air ke dalam hidung sampai masuk ya, maka ini akan membatalkan puasanya. Ini perkara yang kedua, al-mubalaghah wal istinsyak min ghairi mubalaghah, dengan tanpa berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga adalah hijamah. Di antara hal yang dibolehkan ketika puasa adalah al-hijamah, berbekam. Berbekam juga hal yang dibolehkan. Cuman bagi mereka orang yang khawatir ngedrop ketika berpuasa kemudian melakukan hijamah, maka ditinggalkan bagusnya. Tapi asalnya boleh. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyatakan bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijamah, berbekam dalam keadaan beliau itu sedang berpuasa. Di sini menunjukkan perbuatan Nabi itu sebagai dalil bolehnya hijamah. Selama itu tidak membuat seseorang lemah. Tapi waktu terahu in khasyya ala nafsihi dha'fan, dan dimakruhkan kalau dia mengkhawatirkan dirinya itu lemah. Yang ngedrop sampai lemah karena diambil darahnya kemudian ya, sampai pingsan bahkan, maka ini makruh. Berdasarkan hadis dari Thabit Al-Bunani qal su'ila Anas ibn Malik, ahad dari Thabit bin Munah, Thabit Al-Bunani qal su'ila Anas ibn Malik radhiyallahu anhu akuntum takrahuna al-hijama al-isra'il qala la illa min ajli dha'fi. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah ditanya oleh Thabit Al-Bunani, Thabit bin Dhahhak Al-Bunani rahimahullah taala, akuntum takrahuna al-hijama al-isra'il, apakah kalian, yang maksudnya para sahabat, membenci, maksudnya memakruhkan, membenci hijama ketika orang itu berpuasa, bagi orang yang berpuasa? Qala la, maka Anas menyatakan tidak, kami tidak menyatakan hal itu makruh. Illa min ajli dha'fi, kecuali karena lemah. Maksudnya kalau hijama itu akan menyebabkan orang itu lemah dalam berpuasa, maka ini menjadi makruh. Tapi kalau hijama itu bahkan akan membuat seorang itu lebih enak, lebih ringan. Sebagai contoh, kalau seorang yang darah tinggi dibekamkan akan menurunkan tensinya, menurunkan darahnya. Maka ini kan bahkan akan lebih meringankan, yang tadi itu pusing kemudian dibekam kepalanya ataukah dibekam kepalanya, bagian leher-lehernya, urat-urat tertentu tentunya, maka ini kan akan lebih meringankan, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau memang sampai hal itu membuat lemah, maka ini menjadi makruh. Ini tentang hijamah. Ini yang ketiga. Kemudian Arabi yang keempat ini, al-qablatu wal-mubasharatu liman qadara ala dhabti nafsihi, yakni al-qablatu, yakni berciuman atau al-mubasharah, bertemu kulit antara suami dan istri, maksudnya mubasharah itu bertemu kulit ya, berpeluk-pelukan ataukah berciuman. Liman qadara ala dhabti nafsihi, bagi orang yang mampu untuk menahan nafsunya, menahan dirinya, maka ini tidak membatalkan puasa. Boleh saja selama dia yakin kalau dia itu mampu untuk menahan nafsunya, menahan birahinya dari melakukan zina. Tapi kalau dia khawatir tidak mampu menahan nafsunya, menahan dirinya, maka tinggalkan yang seperti itu. Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya berciuman, berpeluk-pelukan ataukah yang semisal dengannya, ya, bagi orang yang mampu untuk menahan nafsunya, adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim wa kana amlakukum li irbihi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau mengatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni berciuman, berpelukan dengan istrinya tentunya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Saya perlu diingat, Aisyah menyatakan wakan amlakukum li'irbi, dan beliau adalah orang yang paling mampu, paling bisa menguasai nafsunya, menahan nafsunya, menahan syahwatnya. Beliau adalah orang yang paling mampu. Sehingga kalau bagi orang yang merasa tidak mampu untuk menahan nafsunya, maka lebih baiknya ditinggalkan al-mubasyarah, berpelukan atau berciuman dengan istri. Sampai-sampai dahulu ada seorang pemuda datang kepada Abdullah bin Amr, ataukah datang kepada Rasulullah SAW dari hadis Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menyatakan kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a syabun faqala ya Rasulullah uqabbilu wa ana sha'im qala la faja'a syaikhun faqala uqabbilu wa ana sha'im qala na'am qala fanadara ba'duna ila ba'd faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaikha yamliku nafsahu. Ini hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya dahulu ketika kita di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang pemuda datang kepada beliau kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana shaim, apakah aku boleh berciuman dalam keadaan aku berpuasa?" Maksudnya pengantin baru. Ya. Pemuda maksudnya ya. Ya. Qala maka Rasul mengatakan, "Tidak. Jangan. Tidak boleh." Kemudian saja Syekh datanglah seorang yang sudah lanjut usia, sudah tua, datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan, "Uqabbilu wa ana shaim, apakah aku boleh mencium istriku dalam keadaan aku berpuasa?" Rasul menyatakan, "Na'am, ya, boleh saja, silakan." Fanadhara ba'duna ila ba'd, maka sebagian kita melihat kepada sebagian yang lain bingung. Tadi yang pertama datang Rasul menyatakan tidak, tidak boleh. Orang kedua datang boleh. Para sahabat bingung. Kok tadi tidak boleh, sekarang boleh? Maka Rasul SAW bersabda, menghilangkan kebingungannya mereka. Rasul menyatakan, "Inna syekha yamliku nafsahu." Sesungguhnya orang yang sudah lanjut usia itu mampu untuk menahan nafsunya, menahan syahwatnya lebih mampu tentunya. Tapi di sini tentunya tidak melihat, kita lihat illa hadits ini karena melihat, bukan melihat dari sisi tua ataukah mudanya, tapi melihat dari sisi mampu ataukah tidak menahan syahwatnya. Ini ilahnya ya, alasannya. Jadi kalau meskipun sudah lanjut usia, kalau dia memang tidak mampu menahan nafsunya, tinggalkan. Tapi kalau memang masih muda, dia mampu untuk menahan nafsunya, maka boleh saja. Tapi tentunya mayoritasnya orang itu kalau masih berdarah muda itu kan tentunya lebih semangat. Ya. Lebih semangat. Tapi kalau sudah lanjut usia tentunya akan berkurang. Semakin bertambah usianya semakin berkurang. Ya. Maka yang seperti ini, maka Rasul SAW atas pertimbangan itu, maka beliau membolehkan kepada orang yang sudah lanjut usia. Ini hadis dari Amr ibn al-As, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dari riwayat al-Imam akhrajahu Ahmad dari jalan Ibnu Lahiyah. Cuman sebagian hadis, sebagian ulama menyatakan dhaif hadis ini, cuman hadis ini memiliki syawahid, memiliki penguat dari hadis dari Imam Al-Qabrani dalam kitabnya Al-Kabir. Jadi jalan yakni Habib ibn Abi Thabit dari Mujahid, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang hasan. Padahal dihasankan hadis yang saya bacakan tadi. Ini perkara yang keempat dari hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, yang berciuman, berpelukan dengan istri, kalau memang dia mampu untuk menahan nafsunya. Kemudian yang kelima, yakni ayyusbiha junuban. Di antara hal yang dibolehkan, yakni ayyusbiha junuban. Yakni masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Maksudnya belum sempat mandi, tiba-tiba sudah subuh. Karena malamnya gak pun hubungan, kemudian belum sempat mandi, atau sudah subuh. Baru makan sahur, belum sempat mandi, atau sudah azan subuh. Maka ini juga boleh, tidak membatalkan puasa. Karena puasa itu tidak ada syarat dalam keadaan thaharah sebagaimana ibadah yang lain. Sholat, haji, yang maksudnya tawaf ya, ini kan harus ada syarat tohar, harus suci, harus wudu dulu. Apakah kalau hari besar harus mandi dulu? Sementara puasa tidak ada syarat ini, sehingga boleh saja bagi seorang yang malamnya melakukan hubungan dengan istrinya, kemudian belum sempat mandi, mandinya setelah fajar, maksudnya setelah adzan subuh baru mandi, tidak mengapa. Jadi jangan kemudian alasan, nah saya lupa belum mandi, saya belum sempat mandi, atau sudah adzan, saya tidak usah puasa saja hari ini. Ini keliru. Boleh saja seorang yang berpuasa itu meskipun sudah masuk waktu subuh dalam keadaan junub dan tetap syah puasanya. Demikian pula seorang perempuan yang sudah terhenti dari haid ataukah nifas, ya, sebelum azan subuh, ini juga tetap syah puasanya, ya, meskipun dia belum mandi. Tapi tentunya setelah itu sebelum subuh dia mandi dulu, ya. Ini juga dikias dengan hadis yang mulia ini tentang masalah orang yang junub. Haid besar, ya, junub kan haid besar. Demikian pula haid ataukah nifas. Ketika seorang terhenti dari seorang perempuan terhenti dari haid, misalkan 5 menit sebelum azan subuh atau sekian menit sebelum azan subuh, dia kan berusaha mandi, maka tetap boleh, tetap syah puasanya, karena puasa itu tidak ada syarat harus suci, maksudnya dari hadat. Tapi kalau dari haid atau nifas harus. Jadi kalau dia sudah suci, sudah terhenti dari darah haidnya atau nifasnya sebelum subuh, dia tetap syah puasanya. Ini poin yang kelima dari hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa. Kemudian juga al-wisalu ila sahur, yakni menyambung puasanya sampai sahur, sampai waktu sahur. Ini juga hal yang dibolehkan. Tapi kalau sampai lebih dari satu hari satu malam, ini hal yang diharamkan. Sampai 3 hari 3 malam, ini hal yang diharamkan. Ini termasuk puasa wisal yang diharamkan. Tapi menyambung sampai sahur ini boleh, cuman tidak afdal, karena dia tentunya meninggalkan suatu amalan yang afdal, yakni ta'jil fitri, yakni menyegerakan berbuka. Kalau seorang tidak berbuka, bagaimana dia meninggalkan suatu yang afdal tadi? Meskipun boleh, tapi ini tidak afdal. Adapun dalil yang menyatakan bolehnya al-wisal ila sahur, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tuwasilu, fa'ayyukum arada an yuwasila, falyuwasil hatta as-sahar. Qalu fa'innaka tuwasilu ya Rasulullah, qala lastu ka hay'atikum, inni ubitu li mut'imun yut'imuni wa saqin yasqini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuwasilu, janganlah kalian melakukan wisal, puasa wisal, menyambung, disambung puasanya sampai 2 hari 3 hari, ini asalnya haram. Cuma Rasul memberikan keringanan kalau seorang mau menyambung puasanya, maksimalnya itu sampai sahur saja. Maksudnya akan ta'ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil hatta sahar. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin untuk menyambung, maka boleh bagi dia menyambung sampai sahur. Diberikan keringanan, kalau memang orang itu merasa kuat, ya silahkan sampai sahur saja, tapi tidak boleh lebih dari itu. Maka para sahabat bertanya, fa'innaka tuwasil ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau juga melakukan wisal. Maka Rasul menyebutkan alasan. Jadi ada perbuatan khusus bagi Rasul, Rasul melakukan wisal, tapi Rasul punya alasan khusus bagi Rasul. Rasul mengatakan, lastu ka hayatikum, keadaanku tidak sama dengan keadaannya kalian. Sesungguhnya aku bermalam dalam keadaan ada yang memberikan makan kepadaku dan juga ada yang memberikan minum kepadaku. Sehingga, yakni beliau tetap kuat meskipun tidak makan berhari-hari. Karena Allah memberikan rezeki kepada beliau kekuatan yang lebih dibandingkan dengan kekuatan orang biasa. Termasuk dalam hal ini, menahan dari lapar. Dahaga, beliau kuat. Kita lihat bagaimana keadaan kaum muslimin ketika menjelang perang Khandaq ataukah perang Ahzab. Ketika kaum muslimin itu dalam keadaan paceklik, dalam keadaan kelaparan, sampai mereka mengganjal perut mereka dengan batu, satu batu. Sementara Rasul mengganjal dengan berapa? 2 batu, kuat. Dalam keadaan ketika itu kaum muslimin sedang menggali parit, menggali Khandaq untuk penghalang antara musuh dengan negeri Madinah, maka mereka mendapatkan suatu kendala. Jadi ada batu yang sangat besar, yang sangat keras, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghancurkannya. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau datang Rasul melaporkan akan keadaannya. Wahai Rasul, kita mendapatkan sebuah kendala ini, bagaimana? Maka Rasul berdiri, dan kemudian Rasul mengambil cangkulnya dan menghantam dengan satu kali hantam, langsung hancur dari debu. Di sini juga Rasul punya kelebihan dibandingkan dengan orang biasa. Jadi jangan ini, kalau Rasul dapat misal, maka Rasul punya alasan, karena Rasul diberikan makan dan minum dengan sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia, ya, sehingga beliau kuat. Maka Rasul tidak membolehkan kepada Rasul untuk melakukan misal, karena Rasul punya kekhususan sendiri. Ini poin yang keenam dari hal yang dibolehkan ketika berpuasa. Kemudian yang ketujuh, yakni as-siwaku wat-tatayyuru wal-adhan wal-kuhlu wal-qitratu wal-haqanah. Yakni bersiwak atau menggosok gigi, wat-tatayyub, yakni menggunakan minyak wangi di badan atau di pakaian, jelas ya. Kalau di pakaian jelas, kalau di badan pun boleh. Apakah menggunakan minyak rambut, ataukah menggunakan celak, kuhl, celak mata, laki-laki maupun perempuan boleh. Ataukah walqatratu, yakni tetesan, tetes mata mungkin, kalau seorang sakit mata ditetesi matanya. Ini juga tidak membatalkan puasanya. Walhaqanah, yakni suntikan, suntikan yang tidak mengandung, sekali lagi tadi, suntikan yang tidak mengandung makanan. Kalau suntikan itu mengandung makanan, maka ini jelas membatalkan puasanya. Jadi kalau suntikan yang tidak mengandung makanan, maka ini tidak membatalkan. Mungkin itu suntik anti bisa. Nah, biasanya kalau orang digigit ular masuk rumah sakit, apa? Disuntik anti bisa. Ini kan tidak mengandung makanan ya, cuma untuk melawan bisanya tadi, bisa ular tadi. Ini tidak membatalkan puasa. Suntikan yang tidak mengandung makanan. Maka di sini muallif menyatakan wal aslu fi ibahati halil asya al bara'atul asliyah. Hukum asal adalah bolehnya perkara ini adalah bara'atul asliyah. Bara'atul asliyah, ini sesuatu yang asalnya itu maksudnya tidak membatalkan puasa, karena pembatal puasa itu kan tentunya ada dalil. Kalau tidak ada dalil, maka hukum asalnya itu adalah boleh. Walau kanat mimma yahrumu 'ala as-sa'im labayyana Allahu wa rasuluhu. Labayyanahu Allahu wa rasuluhu. Jika seandainya di sana ada perkara yang diharamkan bagi orang yang berpuasa, tentu saja Allah dan Rasul-Nya itu akan menjelaskannya. Sementara masalah suntikan, masalah tetesan, maksudnya tetes mata, celak, tidak Allah dan Rasul-Nya jelaskan, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Karena Allah menyatakan wa ma kana rabbuka nasiya. Sekali-kali tidaklah lupa, tidak akan mungkin akan lupa. Ini perkara yang dibolehkan ketika berpuasa. Ada 7 poin ya yang kita sebutkan di sini. Mungkin boleh kita tambahkan, ada perkara lain yang dibolehkan, yakni dzaukut ta'am. Mencicipi makanan juga boleh, selama tidak sampai masuk ke kerongkongan. Ini yang maksudkan di sini, mencicipi makanan. Ini juga hal yang dibolehkan. Wa hada muqayyadun bi'adami dukhulil khalaq. Hal itu jadi dibatasi dengan tidak sampai masuk ke kerongkongan. Tidak sampai masuk ke tenggorokan. Cuma sekedar di lidah saja, asin atau belum asin, manis atau belum asin, manis boleh, sekedar di lidah saja. Lima orang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la ba'sa ay yadhuqa al-khalla aw shay'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sahih. Berdasarkan apa yang asal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan tidak mengapa untuk mencicipi makanan atau sesuatu. Mencicipi makanan atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke tenggorokan. Dalam keadaan dia puasa tidak mengapa. Demikian pula tadi yang sudah disebutkan di poin yang ke-7 tadi, yakni menggunakan obat tetes mata. Meskipun terkadang kalau kita menetesi mata ini kan tenggorokan kita rasa pahit, ya, ini tidak membatalkan puasanya. Nah, ini hal yang dibolehkan saja, karena itu bukan termasuk dari makanan, bukan termasuk dari makanan. Maka tidak sampai membatalkan puasa. Ini beberapa hal yang dibolehkan ketika berpuasa. Dan ini selesai pembahasan masalah puasa. Dari pembahasan masalah pembatal puasa, rukun puasa, kemudian syarat, apa namanya, syarat wajibnya puasa, yang kita bahas masalah ini. Dan apa yang berkaitan masalah puasa sekarang di sini dilanjutkan dengan pembahasan masalah siang qaumu. Jadi puasa yang disunnahkan. Siang qaumu, puasa yang disunnahkan. Atau sebelum kita lanjutkan pembahasan masalah siang qaumu, silakan kalau ada masalah yang ini kita ingin akan sampaikan yang berkaitan dengan masalah puasa yang mungkin kita belum menyampaikan, ya. Silakan. Kalau menjual itu wangi-wangian kalau wangi-wangian selama itu tidak sampai membuat seorang itu terpengaruh, maksudnya seperti tadi yang saya contohkan Aibon, ya, dulu kan ada yang nyabuk dengan Aibon cuman ngilu saja sampai telek, ini tidak membatalkan. Tapi kalau sampai mabuk, jelas dia kan hilang akalnya, ya. Batal bukan karena hidup, tapi karena hilang akalnya. Tapi kalau cuma sekedar wangi-wangian ataukah fresh care, ya. Kalau untuk menanggulangi mabuk perjalanan biasanya kan, insya Allah tidak membatalkan. Tidak membatalkan bahasa insya Allah. Karena tidak ada yang menunjukkan akan batalnya harus. Tidak ada lagi. Kita lanjutkan di siang mutatawwi. Ini puasa yang disunnahkan. Radha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi siyam hadhihi al-ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menterhib. Ini memotivasi, menganjurkan puasa pada hari-hari berikut ini. Yaitu yang pertama, yakni sittatun min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Ini puasa yang disunnahkan setelah selesai melakukan puasa Ramadan selama 1 bulan yang globalnya kan 30 hari, meskipun ada yang 29, ya. Jadi globalnya kan 30 hari. Ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Berdasarkan hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan puasa dahr, puasa setahun penuh, puasa sepanjang masa, kalau memang dia lakukan setiap tahun seperti itu. Para ulama rahimahumullah ta'ala jami'an menjelaskan bahwasannya pahala itu akan Allah subhanahu wa ta'ala lipatkan sampai 10 kali lipat, hingga kelipatan-kelipatan yang banyak sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Paling tidak akan 10 kali lipat, ya. Kalau 10 kali lipat, misalkan puasa Ramadan 30 hari, tambah 6 hari jadi berapa? 36 hari. Dikalikan 10, 360 hari kan 1 tahun sudah. Seperti puasa 1 tahun. Kalau dia di tahun berikutnya melakukan puasa Ramadan 30 hari, tambah 6 hari lagi, 360 hari lagi, maka dia seperti puasa sepanjang masa, puasa dahar, puasa sepanjang masa. Setiap tahun seperti puasa setahun. Setiap tahun seperti puasa setahun kan, kalau yang dilakukan setiap tahun, maka dia seperti puasa dahar, puasa sepanjang masa. Ini penjelasan dari hadis tersebut. Kenapa Rasul menyatakan orang yang berpuasa setelah Ramadan 30 hari kemudian dia melanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari seperti puasa sepanjang masa. Kalau dia lakukan setiap tahunnya seperti itu. Dan tentunya yang afdal bagi orang yang memiliki qadha di bulan Ramadan tentunya menyegerakan sebelum dia melakukan puasa yang sunnah. Meskipun boleh saja seorang melakukan puasa sunnah dulu baru nanti qadhanya. Berarti kan hitungannya kan jadi kurang kalau seperti itu. Hitungannya kurang. Kalau misalkan dia punya qadha 3 hari misalkan, punya hutang 3 hari karena dia melakukan safar mudik pulang kampung, safar kan? Dia punya qadha 3 hari. Setelah bulan Syawal, dia mau qadha dulu ataukah mau puasa sunnah Syawal dulu? Boleh saja dia puasa langsung puasa sunnah Syawal, tentunya kan keutamanya berkurang karena dia belum 30 hari. Sementara ulama tadi kan menjelaskan hitungannya kan 10 kali lipat. Jadi tentunya lebih afdalnya didahulukan kewajiban sebelum melakukan amalan yang sunnah. Meskipun boleh saja seorang mendahulukan puasa Syawal karena melihat Syawalnya. Setelah itu baru melakukan qadhanya. Boleh saja, cuma yang afdalnya dia tetap mendahulukan, menyegerakan kewajiban sebelum amalan yang sunnah. Meskipun boleh saja, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu Rasul Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan dahulu kita tidak mengqadha yaitu puasa Ramadan kecuali setelah bulan Sya'ban datang. Ini perbuatan Aisyah dan juga para sahabiah yang lain. Di sini menunjukkan dalil bolehnya seorang mengakhirkan qadha Ramadan. Ya. Cuma dari sisi keutamaan tadi kan tentunya dia berkurang ya. Karena hitungannya kan belum sampai 36 hari. Dia punya qadha masih punya kekurangan. Ini tentang puasa Syawal beserta keutamaannya. Ini seperti puasa setahun penuh ketika dia membarengi dengan Ramadan kemudian membarengi dengan Syawal 6 hari. Saya menjelaskan oleh Parlemen tadi hitungannya seperti itu ya, 36 hari kalikan 10 karena 10 kebaikan menjadi 360. Ini kan kalau hitungan bulan Hijriah kan 1 tahun kan 360 hari. Kalau bulan apa Masehi 363. Beda tipis, beda sedikit ya. Tapi yang menjadi hitungan di sini kan bulan Hijriah, Ramadan kan Hijriah. Sehingga ya, seperti itu Pak Ulam menjelaskan. Kemudian puasa sunnah yang kedua, yakni kedua sekaligus ketiga di sini dalam satu poin. Yaum Arafah li ghairil hajj wa Asyura wa yauman qablahu. Yani puasa Arafah bagi orang yang tidak melakukan haji. Tapi bagi orang yang sedang menunaikan haji, maka tidak disyariatkan untuk berpuasa Arafah. Tidak disunahkan untuk melakukan puasa Arafah. Tapi bagi orang yang selain melakukan haji, sedang tidak wukuf di padang Arafah, maka sunnah bagi mereka melakukan puasa Arafah. Jadi puasa tanggal 9. 9 bulan Dzulhijjah, ini puasa Arafah. Ketika itu kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah, maka muslimin berada di puasa Arafah. Bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji, Asyura dan juga puasa Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram. Kalau orang Jawa bilang bulan Suro, bulan Muharram maksudnya. Wayaum qablahu dan satu hari sebelum bulan Asyura. Ini para ulama menamakan dengan puasa Tasu'a, tanggal 9 bulan Muharram. Namanya puasa Tasu'a, sebagian ulama menyatakan dengan puasa Tasu'a. Tapi hal ini tidak digunakan sebelum hari Arafah karena sebagian kaum muslimin ada yang melakukan puasa hari Tarwiyah. Ini tidak disyariatkan, tidak ada dalil yang menunjukkan sunnahnya. Penamaan hari Tarwiyah memang ada bagi mereka orang yang sedang melakukan ibadah haji, ini tanggal 8 Dzulhijjah. Tapi tidak disyariatkan untuk berpuasa karena tidak ada dalil yang menunjukkan sunnahnya puasa pada hari Tarwiyah. Tanggal 8 Dzulhijjah. Tapi kalau ada Tasu'a sama Asyura memang ada. Kita baca dalil yang menunjukkan akan disunnahkannya puasa tersebut. Puasa Arafah sama puasa Asyura serta berarti di sini kalau dirincikan ada 3 ya. Dalam poin yang ini ada puasa Arafah, puasa Asyura sama puasa Tasu'a. Sudah 4 puasa yang sudah kita pelajari. Pertama tadi puasa Syawal, 6 hari bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura sama puasa Tasu'a tanggal 9, apakah sehari sebelum Asyura. Hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaum Arafah. Faqala yukaffiru as-sanah al-madiyah wal baqiyah. وصيل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, maksudnya keutamaannya apa? Keutamaan apa yang didapatkan bagi orang yang berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukaffiru as-sanata al-madiyata wal-baqiyata." Puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan setahun yang sudah berlalu dan setahun yang akan datang. Ini yang perlu kita jelaskan di sini. Kalau setahun yang sudah berlalu kan jelas ya. Jadi dosa yang sudah kita lakukan dihapuskan dengan puasa Arafah. Tapi yang jadi masalah ini setahun yang akan datang, ini yang mungkin perlu dijelaskan secara rinci. Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Subulus Salam, ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Allah akan menghapuskan dosa setahun yang akan datang, maksudnya Allah akan memberikan taufik kepada orang yang melakukan puasa Arafah tersebut untuk tidak melakukan dosa setahun yang akan datang. Kalau dia terjerumus dalam perbuatan dosa, Allah akan berikan taufik untuk bertaubat dari perbuatan dosanya. Ini maksudnya. Jadi bukan kemudian saya sudah puasa Arafah, besok saya mau melakukan dosa apapun sudah diampuni. Tidak, ini keliru seperti ini. Nanti besok banyak orang yang melakukan kemaksiatan gara-gara puasa Arafah, karena menganggap dosanya sudah diampuni. Maka ini harus dipahami secara baik akan makna hadis. Jangan kemudian kita memahami dengan nafsu kita, dengan yang keinginan kita sendiri, tapi dengan yang ini tentunya pemahaman yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah, pendahulu dari umat Islam. Bagaimana mereka memahami hadis tersebut? Adapun kalau orang yang sudah diampuni dosanya yang lalu pun yang akan datang, ini jelas. Hanyalah Rasulullah SAW dan juga Ashabul Badr. Rasul jelas ya. Kalau Rasulullah jelas, dosanya sudah diampuni yang lalu pun yang akan datang. Ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhkhara, agar supaya Allah mengampuni dosamu yang sudah berlalu yang akan datang, bagi Rasul khusus. Dan juga Ahlul Badr, para sahabat yang mengikuti perang Badr, juga Rasulullah jamin mereka sudah diampuni. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "If'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian mau lakukan, silakan. Karena sungguh kalian telah diampuni. Ini keutamaan Ashabul Badr, para sahabat yang mengikuti perang Badar. Dosanya sudah diampuni yang belum pun akan datang. Ini cuma dua saja, orang yang diampuni dua, Rasulullah juga satu tadi, kelompok Ahlul Badar. Tapi sebenarnya tidak ada. Adapun hadis ini maksudnya adalah tadi, Allah akan berikan taufik untuk tidak melakukan perbuatan dosa di tahun yang akan datang. Tentunya bagi mereka orang yang benar-benar melakukan puasa Arafah dengan ikhlas, karena Allah akan berikan taufik. Adapun kalau seorang terjerumus dalam perbuatan dosa karena ketidaktahuannya atau karena kelupaannya, kelalaiannya, Allah akan berikan taufik untuk bertaubat dari perbuatan dosanya tersebut, sehingga dia terselamatkan dari dosa setahun yang akan datang. Ini keutamaan puasa Arafah. Ya. Jadi bukan kemudian kita bersantai-santai, saya sudah puasa Arafah, besok mau melakukan apapun, dosanya sudah diampuni, tidak. Ini maksudnya seperti tadi. Allah akan berikan taufik kepada orang tersebut untuk tidak melakukan dosa setahun yang akan datang. Apakah kalau memang seorang melakukan perbuatan dosa karena kelalaiannya ataukah karena kejahilannya, Allah akan berikan taufik untuk bertaubat dari perbuatan dosa, sehingga dengan taubatnya tersebut Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian faqala, ya, apakah wasul an shaumi yaum Asyura? Dan Rasul juga pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura. Maka Rasulullah akan juga terus sanat al-ma'udiyata, puasa Ashura tanggal 10 bulan Muharram akan membebaskan, menghapuskan dari kesalahan-kesalahan dosa-dosa setahun yang telah berlalu. Ini hadis Riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Wa ummil fadl bint al harith anna nasan tumaru indaha yawm arafah fi siyam rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ba'dhum huwa saim wa qala ba'dhum laysa bi saim farsalat ilayhi biqadhi laban wa huwa waqifun ala ba'irihi bi arafah fashribahu. Adapun dalil yang menunjukkan puasa Arafah itu bukan untuk orang yang sedang melakukan haji. Bagi orang yang melakukan haji tidak disyariatkan untuk berpuasa. Adalah hadis dari Ummu Fadl bint al-Harith radhiyallahu ta'ala anha. Bahwasanya dahulu manusia mereka itu berselisih tentang puasa Arafah. Mereka itu berdebat. Melakukan mirah. Ini berdebat. Memperbincangkan apakah Rasul puasa Arafah ataukah tidak ketika sedang melakukan haji. Sebagian mereka menyatakan puasa, sebagian yang lain menyatakan tidak puasa. Maka kemudian Ummu Fadl memerintahkan, maksudnya mengirim segelas susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang wukuf di padang Arafah. Jadi pada hari Arafah. Ummu Fadl pintar. Ingin tahu apakah Rasul puasa ataukah tidak? Dengan cara Ummu Fadl mengirim segelas susu kepada Rasulullah ketika Rasul sedang wukuf di padang Arafah. Tidak langsung bertanya, tapi mengirimkan. Apakah perbuatan, bagaimana perbuatan Rasul ketika hari Arafah? Apakah puasa atau tidak ketika beliau sedang melakukan haji? Dalam keadaan beliau itu sedang di atas ba'irnya, di atas yani ontanya. Ya, fasyaribahu, maka Rasul pun meminumnya pada hari Arafah. Di sini juga Rasul tidak berpuasa pada hari Arafah ketika Rasul melakukan ibadah haji. Oleh karena itu, bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji, tidak disyariatkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Berdasarkan perbuatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya itu hal yang disunnahkan, hal disyariatkan punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita. Seperti itu. Jadi, ini dalil yang menunjukkan, hadis yang kedua di sini, dalil yang menunjukkan bahwasanya bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji, tidak disyariatkan untuk melakukan puasa pada hari Arafah. Kemudian kita akan membaca hadis yang selanjutnya, hadis yang menunjukkan akan disunnahkannya puasa hari Tasu'a tanggal 9 bulan Muharram. Hadis dari Abi Ghatafan bin Tarif Al-Mar'i. Qala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma yaqul hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bi siyamihi. Qalu ya Rasulullah innahu يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Ghatafan, dari Tariq, Abu Ghatafan bin Tariq Al-Mari, beliau mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, hina sama Rasulullah SAW yaum Ashura wa amara bi siyamihi, yani ketika dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura tanggal 10 bulan Muharram, wa amara bi siyamihi, dan beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut, qaul para sahabat mengatakan, ya Rasulullah innahu yauman tu'azzimuhu al-yahud wan-nasar, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Ashura itu tanggal 10 bulan Muharram itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi maupun orang Nasrani. Maksudnya, para sahabat bertanya, apakah kita sama dengan mereka? Apakah kita juga menyerupai mereka dalam hal puasa Asyura oleh Rasul? Maka Rasul menyatakan, "Faidatan al-amal muqbil insyaallah sunna yaum at-tasi." Kalau begitu, insyaallah tahun depan kita akan berpuasa tanggal 9-nya. Dalam rangka untuk apa? Menyisihi al-Yahud wan Nasara. Orang Yahudi dan orang Nasrani mereka berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram saja, memuliakan hari tersebut. Maka kaum muslimin diperintahkan untuk menyelisihi mereka dalam segala hal. Rasul menyatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tashabbuh dengan suatu kaum, maka dia itu dari mereka. Kalau tashabbuh dengan Yahudi, berarti dia itu termasuk dari Yahudi. Tashabbuh dengan Nasrani, maka mereka maka termasuk dari Nasrani. Sehingga bahaya ini tashabbuh. Maka Rasul dalam rangka untuk menyelisihi mereka supaya tidak sampai tashabbuh dengan mereka, menyerupai mereka, maka Rasul memerintahkan untuk berpuasa di tanggal 9-nya. Tapi ternyata Rasulullah SAW tahun depan itu sudah meninggal. Jadi beliau belum sempat melakukannya, Rasul sudah berazam, bertekad untuk berpuasa pada tanggal 9 bulan Muharram. Maka ini dari menunjukkan bahwasanya puasa Tasu'a tanggal 9 bulan Muharram juga puasa disyariatkan, karena Rasul sudah bertekad. Meskipun Rasul belum pernah melakukan puasa Tasu'a, Rasul sudah bertekad, berazam untuk melakukan puasa di tahun depan. Tapi ternyata Rasul meninggal terlebih dahulu. Maka ini hadis yang menunjukkan bahwasanya puasa Tasu'a tak disyariatkan, maksudnya hadis yang boleh jadi. Ini 4. Ini contoh puasa yang disunnahkan. Ini puasa Syawal, puasa yakni Arafah, kemudian puasa Asyura sama puasa Tasu'a. Nanti insyaallah puasa yang lainnya tentang puasa-puasa yang sunnah terbitkan pada pertemuan insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.